Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullahu taala masih menyebutkan tentang jenis-jenis ibadah yang wajib ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa dalilur raghbati war rahbati wal khushu'i qauluhu ta'ala. Dalil bahwa raghbah, kecintaan, rahbah, rasa cemas dan khusyuk merupakan ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kecuali kepada Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Yang artinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perintah, perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Di sini penulis mengatakan dalil bahwa raghbah. Raghbah adalah salah satu jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti raghbah adalah mahabbatul wusul ila syai'il mahbub. Rasa cinta untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai, kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai, itu namanya raghbah. Jadi orang mempunyai raghbah artinya adalah orang yang ingin sampai kepada sesuatu yang dicintainya. Maka pada saat itu raghbah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahbah adalah al-khauf al-mithmir lil-harabi minal makhuf fahiya khaufun maqrunun bi'amal. Kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama di abad ke-15 Hijriah dari Arab Saudi, mengatakan rahbah yang diterjemahkan di sini dengan rasa cemas, yaitu rasa takut yang berbuah untuk lari dari sesuatu yang ditakuti. Rasa takut yang membuahkan lari dari sesuatu yang ditakuti. Ini menunjukkan bahwa rahbah adalah ibadah kepada Allah. Dan rahbah hampir sama dengan khauf. Cuma kalau khauf, rasa takut, itu hanya takut di dalam hati. Tapi kalau rahbah, rasa takut yang dibarengi dengan perbuatan, itu bedanya khauf dengan rahbah. Rasa takut saja yang ada di dalam hati, ini namanya rahbah. Sedangkan rah, ini namanya khauf. Sedangkan rahbah, rasa takut yang dibarengi dengan perbuatan. Misalkan dia lari dari binatang buas, ini namanya rahbah. Misalkan dia lari dari kebakaran, ini namanya rahbah. Tetapi rahbah ini tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah, karena dia rasa takut yang ada di dalam hati dibarengi dengan perbuatan. Kemudian penulis mengatakan di sini dan khusyuk. Khusyuk artinya adalah tenang. Seluruh anggota tubuhnya tenang. Nah, tiga amalan ini seluruhnya adalah amalan-amalan hati. Tiga amalan ini seluruhnya adalah amalan-amalan hati. Rahbah dengan khusyuk. Ini semuanya adalah amalan hati. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-khusyu' berbeda dengan al-khudu'. Al-khusyu' berbeda dengan al-khudu'. Al-khusyu' itu di dalam hati, di dalam mata, dan di dalam suara. Jadi orang khusyuk berarti dia menundukkan hatinya, menundukkan matanya, dan menundukkan suaranya, merendahkan suaranya. Sedangkan al-khudu' itu biasanya tunduk di dalam badan. Khudu' biasanya adalah tunduk di dalam badan. Itu bedanya khusyur dan khudu'. Dan semuanya amalan hati. Dan ini adalah ibadah-ibadah yang diperuntukkan hanya Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkataan penulis ini ada tiga jenis amal ibadah. Yang pertama raghbah, rasa ingin sampai kepada sesuatu yang dicintai. Yang kedua rahbah, rasa cemas terhadap sesuatu dengan melakukan lari ataupun kabur dari sesuatu yang dia takuti tersebut. Kemudian yang ketiga khusyuk. Khusyuk artinya tenang, tunduk. Tunduk matanya, tunduk mata hatinya, tunduk suaranya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian menyebutkan dalil. Dalil akan semua ibadah ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera. Mereka yang dimaksud di sini para nabi. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, mereka yang dimaksud di sini adalah para nabi. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini kebiasaan para nabi alaihi salatu wassalam, yaitu yusari'una fil khairat. Bersegera dalam perbuatan-perbuatan baik. Dan ini menjadi suri teladan bagi kita. Hendaknya dalam perbuatan-perbuatan yang baik, maka kita bersegera, jangan ditunda. Misalkan dalam niat-niat baik menuntut ilmu, jangan ditunda. Bertobat, jangan ditunda. Bersegera. Meninggalkan maksiat, bersegera. Jangan ditunda. Kemudian ingin berbakti pada orang tua, bersegera. Mengerjakan sholat, bersegera. Berjamaah, bersegera. Bersegera. Yusari'una fil khairat. Bersedekah, bersegera. Haji, bersegera. Umrah, bersegera. Ya, ini kebiasaan para nabi alaihi salatu wassalam. Bersegera dalam amal-amal baik. Dan berbeda dengan orang yang hanya mengerjakan amal baik, dan dengan orang yang bersegera beramal baik. Beda. Mengerjakan amal baik, semua dari orang mengerjakan amal baik. Bedanya siapa yang bersegera. Hari Jumat misalkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, man bakkara wabtakara. Siapa yang bersegera pergi ke masjid dan membuat orang bersegera pergi ke masjid di hari Jumat. Ini menyegerakan amal-amal saleh, kebiasaan para nabi, kebiasaan orang-orang saleh. Dan ini merupakan suri toladan yang patut kita contoh. Kemudian penulis mengatakan, Allah berfirman yang artinya, dan mereka, yaitu para nabi, berdoa kepada kami dengan harap. Nah, di sini raghbah. Di sini dengan harap, diartikan dengan harap. Jadi sebenarnya kalau kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, ada namanya ar-roja, rasa harap. Itu sama dengan raghbah. Ar-roja, rasa harap, sama dengan raghbah, ar-raghbah. Makanya di sini, dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa harap dan rasa cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Lihat di sini, tiga jenis ibadah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yad'unana raghaban. Ini yang pertama, raghaban, raghbah. Yang sudah kita tulis tadi, yaitu keinginan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai, atau disebut dengan rasa harap, ar-raja, yang sudah kita bahas. Keinginan untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai. Yad'unana raghaban wa rahaba wa rahaba. Ini rahaba, rahbah, yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini sama dengan rasa takut. Makanya di situ diterjemahkan rasa cemas. Sama ketika kita sudah membahas tentang al-khauf, rasa takut. Cuma bedanya al-khauf dengan rahbah, kalau khauf di dalam hati saja, sedangkan al-rahbah itu dia di dalam hati dan mengerjakan sebuah perbuatan yang menunjukkan dia takut kepada Allah. Yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka kepada kami khusyuk. Nah, ini khusyuk. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, tugas kita yaitu menyebutkan amalnya, menyebutkan amal, kemudian menyebutkan dalil, kemudian menyebutkan sisi pendalilan. Nah, kemudian yang keempat, menyebutkan sisi amalan tersebut ditujukan kepada Allah, yaitu tauhid. Ya, ditujukan kepada Allah, yaitu tauhid. Kita sudah sebutkan amalannya raghbah dan khusyuk. Sudah sebutkan amalannya. Sisi dalilnya surat Al-Anbiya ayat 90. Sisi pendalilannya ini, Allah menyebutkan sisi pendalilannya, dicatat. Allah menyebutkan bahwa para nabi alaihimussalatu wassalam, mereka berdoa kepada Allah dengan rasa raghbah, rahbah dan khusyuk. Rasa harap, rasa takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilannya. Kemudian sisi pendalilan amalan, bahwa amalan tersebut hanya ditujukan kepada Allah. Allah berfirman, wa kanu lana. Ini menunjukkan kepada tauhid. Kemudian yad'unana, ini menunjukkan kepada tauhid. Mereka berdoa kepada kami. Kemudian mereka kepada kami khusyuk, tauhid. Ya, itu sisi pendalilan bahwasanya amalan tersebut adalah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya amalan tersebut hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak banget tali-talinya. Jadi mohon nanti dikondisikan biar sedikit aja. Ambil dari situ kayak ya. Jadi jangan terlalu banyak. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan baik-baik penulis. Jadi sudah paham ya. Ini salah satu jenis ibadah hati dan ditujukan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian penulis mengatakan wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala, dan dalil khasyah rasa takut itu adalah ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kecuali kepada Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah takut kepada mereka dan takutlah kamu kepadaku. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 175. Baik. Sekarang kita bahas dalil bahwa khasyah. Khasyah para ikhwan dirahmati oleh Allah, catat, dia sama dengan rahbah. Sama dengan khauf, yaitu rasa takut. Ya, dia sama dengan rahbah, dia sama dengan khauf, yaitu rasa takut. Lalu bedanya apa antara al-khauf dengan al-khasyah? Apa bedanya antara al-khauf dengan al-khasyah? Bedanya adalah Imam Ibnu Utsaimin mengatakan al-khawful mabni 'ala al-'ilm bi'azamatin man yakhshahu wa kamali sultanihi liqawlihi Allah ta'ala innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Khasyah adalah, catat, rasa takut yang dibangun di atas pengetahuan tentang agungnya zat yang ditakuti. Saya ulangi. Al-khasyah adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu pengetahuan tentang agungnya yang ditakuti. Jadi ketika Allah berfirman tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 175, fala takhshawhum wakhshawni, maka khasyahlah kepadaku, jangan khasyah kepada mereka. Maka maksud daripada khasyah di sini adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu pengetahuan tentang zat yang ditakuti. Kita takut kepada Allah karena kita tahu tentang Allah. Itu namanya apa? Khasyah. Kita takut kepada Allah karena kita tahu tentang siksa Allah. Itu namanya apa? Khasyah. Adapun hanya sekedar rasa takut, maka disebut dengan apa? Khauf. Ini istilah-istilah pun Anda harus hafal perbedaan-perbedaannya. Meskipun tidak bisa bahasa Arab, tapi ini istilah syar'i. Istilah syar'i yang digunakan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasul, maka harus kita paham. Meskipun kita orang Banjar, orang Ajam, tidak tahu bahasa Arab, tetapi ini istilah syariat. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Makanya saya katakan tadi pada pertemuan sebelumnya, di awal-awal kita sudah membahas tentang ibadah, bermacam-macam ibadah. Yang pertama al-khauf. Yang kedua ar-raja. Ya. Kemudian juga kita sudah bahas ad-du'a. Kemudian kita bahas tentang at-tawakkul, tawakkal. Nah, sekarang kita bahas rahbah al-khusyu'. Sekarang kita bahas lagi yaitu Al-Khosyah. Apa itu Al-Khosyah? Sama dia dengan Al-Khawf, cuma bedanya Khosyah lebih rinci. Orang takut dengan karena, atau rasa takut itu dibangun karena dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Khasyah. Kalau bahasa Indonesia tetap artinya apa? Sama. Takut. Nah, itu bedanya yang menuntut ilmu dengan yang tidak menuntut ilmu. Kalau buku buka terjemahan Quran terjemahan cuma takut, cemas, takut, cemas. Tetapi kalau sudah belajar, maka disitulah letak mumpuninya ilmu orang yang menuntut ilmu. Khasyah. Khasyah itu rasa takut yang dibangun di atas pengetahuan tentang Allah, di atas ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah maksudnya apa? Siksa Allah, keperkasaan Allah, pedihnya siksa Allah, panasnya neraka Allah, sadisnya siksa yang ada dalam neraka Allah. Itu namanya khasyah. Jika rasa takutnya dibangun di atas pengetahuan tentang Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah hanya para ulama. Lihat, disebutkan kata-kata ulamanya, ada kata-kata ilmu pengetahuannya. Yang khasyah kepada Allah hanya para ulama. Nah, di sini pelajaran menarik. Orang alim bukan hanya yang sekedar banyak hafal ayat, banyak hafal hadis, banyak hafal riwayat, banyak hafal perkataan para sahabat. Orang alim yang apa? Yang khasyah kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin dia apa? Khasyah kepada Allah. Dan semakin takut dia kepada Allah, semakin dia alim. Jadi boleh Anda tulis, sebesar rasa takutmu kepada Allah, sebesar itu pula tingkatan ilmumu di dalam agama. Ya. Maka kalau seandainya seseorang ingin mengukur dirinya berilmu agama atau tidak, maka lihat rasa takutnya kepada Allah jalla fi'ala. Terutama tatkala sendirian. Makanya salah satu dari 7 orang yang dinaungi di hari kiamat, pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mereka beli salah satu orang tersebut adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang berzikir mengingat Allah sendirian, lalu berlinang air matanya. Ini ibadah jarang sudah kita melaluinya. Coba pian lakukan itu. Dan ini juga motivasi untuk diri saya pribadi. Tidak ada istri yang melihat, tidak ada anak-anak yang melihat, tidak ada seorang pun kecuali Allah dan 2 malaikatnya. Kemudian kita renungi dosa-dosa kita, berlinanglah air mata. Renungi nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada kita, berlinanglah air mata. Renungi rahmat Allah yang telah menutup dosa kita, berlinanglah air mata. Itu niscaya membuat amalan seseorang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah jalla fi'ala. Maka sekali lagi saya katakan, sebesar rasa takut seseorang kepada Allah, sebesar itu ilmu, tingkatan ilmu agamanya. Sebagian orang kadang-kadang ukurannya banyak hafalan, banyak hafalan ayat, banyak hafalan hadis, tetapi rasa takutnya kepada Allah kurang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah khasyah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Dalilnya apa? Penulis mengatakan fala takhshawhum wakhshawni. Dalilnya fala takhshawhum wakhshawni, surat Al-Baqarah ayat 175. Lihat ya. Amalannya sudah kita sebutkan, dalilnya Al-Baqarah 175. Sisi pendalilannya dari mana? Allah Subhanahu wa taala melarang orang khasyah kepada selain Allah, menunjukkan itu adalah ibadah. Fala takhshaw. Wakhshawni. Catat sisi pendalilannya. Sisi pendalilannya adalah Allah melarang khasyah kecuali kepadanya. Sisi pendalilannya melarang khasyah kecuali kepadanya. Sisi akan pendalilan tauhidnya apa? Wakhshawni. Nah, ini dia. Ini tauhidnya di sini. Janganlah kamu khasyah kepada mereka, tetapi khasyahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang sebagian yang ma'rifatnya terlalu tinggi sehingga menjadi wahdatul wujud, aku ini sama dengan Allah. Aku tuh Allah. Nah, ini salah. Padahal aku di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan diri Anda, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang mengatakan inya aku jua, aku inya jua. Bingung lah, ulun gitu bingung juga. Ya. Dan itu laris manis kajian di Banjarmasin seperti itu. Dan ini menyimpang. Ujung-ujungnya kada bersembahyangan. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat ini penggalan dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lengkap. Coba perhatikan ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 175. Dan ini sepertinya yang benar adalah 150. Ya. Ayat ini diperbaiki itu. Yang benar ayat 150 bukan 175. Baik, silakan Anda. Ya, kita lanjutkan. Penyebutan amalannya sudah namanya khusyuk. Sudah kita jelaskan. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 150. Itu dikoreksi ya, diperbaiki dalam buku matan terjemahan kita. Kemudian sisi pendalilannya, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi pendalilan bahwa khasyah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah, Allah mengatakan wahsyauni, takutlah kalian kepadaku. Ku di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat yang semisal disebutkan oleh Allah 2-3 kali. Ayat yang semisal surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 3, Allah berfirman fala takhshawhum wakhshawni, sama ya, janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Kemudian juga ayat tentang khasyah juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah surat ke-9 ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin." Nah, ini ayat juga menunjukkan kepada tauhid. Surat apa tadi? At-Taubah ayat 13. Ya. Lihat. Fallahu haqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Ini juga dalil yang menunjukkan tentang khasyah. Ya, saya jelaskan sekarang dalil yang menunjukkan tentang khasyah. Lihat, kita sudah sering menyebutkan di dalam majelis ini, terutama saya ulang-ulang, bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang diakhirkan, aturan diakhirkan disebutkan di awal, maka menunjukkan kepada pengkhususan. Ini sama. Maka Allah yang lebih berhak kalian khasyah kepadanya. Sebenarnya bisa saja kita katakan yang lebih berhak kalian khasyah kepadanya adalah Allah. Tapi ketika Allahnya didahulukan, menunjukkan kepada pengkhususan. Pengkhususan menunjukkan kepada tauhid Allah. Fallah. Jadi Allahnya didahulukan, yang dituju, yang dimaksud didahulukan. Ini menunjukkan kepada apa? Tauhid. Ini dalil juga tentang khasyah. Maka Allah lah yang paling berhak kalian khasyah kepadanya. Kemudian juga di sini menunjukkan kepada amal ibadah. Jika kalian benar-benar beriman. Ini menunjukkan bahwa khasyah kepada Allah tanda orang beriman. Ya, begitu. Ya, ini surah At-Taubah ayat 13. Itu sisi, itu dalil yang lain tentang khasyah. Makanya khasyah adalah ibadah, dan ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah jalla fi'ala. Naam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Wa dalilul inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah al-ayah. Dalil bahwa inabah, nah ini juga sama. Nama-nama Arab yang Anda harus hafal. Karena ini jenis ibadah. Ya. Dalil bahwa inabah itu adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum aslimulah. yang artinya dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserahlah diri kepadanya. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 54. Lihat di situ ayatnya bagaimana? Wa anibu. Makanya penulis mengatakan dalil bahwa inabah anibu yun anaba yunibu inabah. Apa arti inabah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, artinya adalah catat ar-ruju'u ilallahi ta'ala bil qiyami bi ta'atihi wa ijtimadi ma'siyatihi. Artinya inabah kembali kepada Allah. Atau inabah nama lainnya sinonim yang berkaitan dengannya adalah taubat. Inabah nama lainnya adalah taubat. Ya. Yaitu kembali kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Itu namanya inabah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya ada nama orang munib. Itu berarti sedang bertobat. Munib. Bagus kata anak laki-laki namanya munib. Ya, beda dengan munif, beda lagi. Munib. Ini artinya kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat duha yang paling utama. Salatul awabin hina termadul fisal. Salatnya orang-orang yang inabah ketika anak-anak unta kembali ke kandangnya sedang panas-panasnya. Jam 9, jam 10. Ya. Ini waktu duha yang paling utama disebut oleh Allah sebagai salat awabin. Anaba yunib. Inabah. Inabah artinya taubat, kembali kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan inabah, taubat itu semuanya proses islah. Nah, ini istilah ketiga, islah. Inabah, taubat itu semuanya proses islah. Maksudnya adalah perbaikan. Orang bertobat itu sebenarnya dia sedang memperbaiki diri. Memperbaiki yang telah terjadi dengan menyesal. Memperbaiki yang sedang terjadi dengan memutuskan dosa. Dan memperbaiki yang akan terjadi dengan bertekad untuk tidak kembali lagi kepada maksiat. Dan itulah taubat. Jadi inti taubat adalah islah. Islah artinya apa? Artinya apa? Islah artinya adalah perbaikan. Ngomong-ngomong islah, dakwasunnah.com itu asalnya mau diganti dengan Muslih TV. Tapi karena sudah banyak yang make, jadi enggak jadi. Jadinya Rifqan TV. Islah artinya perbaikan. Ya. Dan itulah orang bertobat. Jadi kalau Anda ingin merepresentasikan taubat, lihat ada perbaikan enggak di dalam diri. Itu namanya bertobat. Ya. Kita lihat diri kita ada perbaikan atau tidak. Karena para ulama mengatakan taubat itu adalah perbaikan. Perbaikan yang sudah terlalu, yang sedang dan yang akan datang. Nah. Kemudian penulis mengatakan dan dalil bahwa inabah itu adalah ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Makanya di sini diartikan kembali, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya disebut inabah. Dalil amalannya berarti sudah inabah. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 54. Sisi pendalilannya di mana? Wa anibu. Catat sisi pendalilannya. Sisi pendalilannya adalah perintah Allah untuk melakukan inabah. Untuk melakukan inabah. Perintah Allah untuk melakukan inabah. Sisi pendalilan amalan tersebut harus ditujukan hanya kepada Allah, yaitu Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Rabb kalian, berinabahlah kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Jadi orang kalau bertobat bukan karena ingin menikahi seorang perempuan, aku mau menerima lamaran nikah. Asal ikam hapus tuh tato-tato tuh. Asal ikam sholat 5 waktu. Dia kemudian bertobat demi menikahi perempuan. Maka dia hanya dapat perempuan itu. Pahala taubatnya gak dapat. Berarti dosanya masih tersisa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, At-ta'ibu minadzambi kama laha dzambalahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka seakan-akan dia tidak mempunyai dosa sama sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala, dalil bahwa isti'anah memohon pertolongan itu adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami minta pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 5. Wa fil hadithi idza sta'anta fasta'in billah. Dan dalam sebuah hadis disebutkan jika kalian memohon pertolongan maka mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita amalan yang baru yang disebut dengan isti'anah. Apa namanya, Pak? Isti'anah, ya. Isti'anah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maksudnya adalah talabul aun. Setiap kata Arab yang didahului dengan alif, sin dan ta, maka maksudnya adalah meminta. Setiap kata Arab yang didahului dengan alif, sin dan ta, maksudnya adalah meminta. Alif, ya, alif, sin dan ta. Isti, istiqlal, nama masjid. Meminta kemerdekaan, ya. Kemudian istirahah. Jadi bahasa Indonesia istirahat. Meminta rohah. Dalam bahasa Indonesia rehat. Meminta rehat. Nah, di sini isti'anah berarti meminta aun. Makanya pengertian isti'anah adalah talabul aun, meminta pertolongan. Ya, talabul aun. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah isti'anah adalah ibadah yang agung. Dalilnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat di sini. Hanya kepadamu, kepada engkau kami menyembah. Lihat kenapa disebutkan di awal artinya hanya. Menunjukkan kepada apa? Pengkhususan. Sama kaedah yang sering kita sebutkan. Iyyaka na'budu. Yang artinya, kepadamu kami beribadah. Sebenarnya kalau kita balik, bisa saja kami beribadah kepadamu. Tetapi ketika kepadamunya didahulukan, menunjukkan kepada apa? Khususan. Ingat itu selalu. Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu takhsis. Itu kaedah. Mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan, menunjukkan kepada pengkhususan. Pengkhususan menunjukkan kepada tauhid. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hanya kepadamu kami minta pertolongan, dan hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Para ikhwah, ayat ini disebut oleh para ulama ayatu sirrul ubudiyah, ayat rahasia penghambaan diri kepada Allah. Kenapa? Ibadah yang kita diperintahkan atasnya tidak akan pernah bisa kita kerjakan, walau secuil pun, walau remeh, kecuali dengan pertolongan dari siapa? Allah. Coba, ya, sedikit panjang nggak apa-apa ya. Kebiasaan saya di masjid ini. Perhatikan baik-baik, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Baik. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, hanya kepadamu kami isti'anah. Perhatikan baik-baik. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami isti'anah. Bukankah isti'anah termasuk apa? Ibadah, betul tidak? Kenapa disebutkan secara tersendiri? Ini yang jadi pertanyaan. Bukankah minta tolong itu termasuk dari ibadah kepada Allah? Lalu kenapa disebutkan secara tersendiri? Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya zikrul isti'anah, penyebutan isti'anah setelah penyebutan ibadah, padahal isti'anah termasuk dari ibadah, menunjukkan pentingnya isti'anah. Kenapa? Karena ibadah tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan minta tolong. Inilah yang disebut oleh para ulama sirrul ubudiyah, rahasia penghambaan diri kepada Allah. Kita diperintahkan untuk ibadah. Ibadah ini tidak bisa kita kerjakan kecuali minta tolong kepada Allah. Minta tolong pun juga apa? Ibadah. Benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Nah, di sini pelajaran bagi hati kita. Ya. Maka ibadah apapun, ucapan, perbuatan yang berkaitan dengan anggota tubuh, yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan hawa nafsu, maka minta tolonglah kepada Allah agar mudah kita melaksanakan ibadah tersebut. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang tidak bisa kita lakukan kecuali hanya kepada Allah. Nah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang bolehkah minta tolong kepada makhluk. Saya akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Apakah benar kita harus bersyahadat ulang karena syahadat kita belum di depan orang yang benar syahadatnya? Enggak benar. Ini terlalu berlebihan di dalam hal ini. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana cara memahami hadis tentang berbuat maksiat di kala sendiri dengan hadis tentang orang yang bermaksiat di malam hari kemudian dia menceritakan kepada orang-orang di pagi harinya? Di sini ada dua hadis. Yang pertama, hadis Tsauban riwayat Imam Ibnu Majah, yang artinya nanti akan datang orang-orang membawa pahala sebesar gunung Tihamah di hari kiamat. Kemudian gunung-gunung pahala yang bergunung-gunung tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai debu-debu yang berterbangan. Salah satu sebabnya adalah karena mereka bermaksiat saat sendirian. Itu satu hadisnya. Yang kedua adalah orang-orang yang di malam hari dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menutupi maksiatnya. Tetapi dia ternyata menceritakan kepada orang lain maksiat tersebut. Dengan bangganya dia ceritakan. Maka orang seperti ini tidak selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah berbaik kepada dia, berbuat rahmat kepada dia dengan cara Allah menutupi aib maksiatnya di malam hari tersebut. Di pagi hari dia malah cerita-cerita sama orang. Ini disebut dengan mujahir, orang yang memperlihatkan maksiatnya. Maka tidak ada pertentangan antara dua hadis ini, dan dua hadis ini adalah sebuah ancaman. Ancaman yang pertama, jangan bermaksiat saat sendirian. Ancaman yang kedua, jangan ceritakan maksiat saat sendirian. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.